Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, serta tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan itu akan menjadikan kita sukses dalam mencapai kehidupan kita di dunia ini, sehingga mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak nanti. Baiklah para pendengar yang berbahagia, hari ini kita masih mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam rangka penyejuk keimanan. Mudah-mudahan dengan renungan kita mendengarkan Al-Quran sejenak menjadikan hati kita lebih tenang lagi. Amin. Hari ini akan kita bahas firman Allah dari surat Al-Anfal ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilum mustada'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasarihi wa razaqakum minat tayyibat la'allakum tashkurun. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap di Madinah, dan dijadikan Allah kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Firman Allah yang baru saja kita dengar, yaitu mengingatkan kita akan bagaimana peristiwa yang sangat-sangat memprihatinkan sekali kaum muslimin, kaum mukmin dan mukminat pada saat mereka berada di Mekah, awal-awal dari dakwah Islam, berkembangnya dakwah Islam, mereka sangat-sangat tertindas pada saat itu. Dengan Allah membahasakan dalam firman-Nya, id antum qalilun, sudah jumlahnya sedikit, mereka itu mustada'afuna fil ard, bukan saja lemah, tapi mereka itu tertindas di muka bumi Mekah pada saat itu. Apa indikasi tertindasnya itu? Yaitu takhafuna ayatakhattafukumun nas. Takhattafa di sini artinya mengambil dengan cepat, artinya menculik orang-orang yang tertindas, pada orang muslimin pada saat itu, yang mana sampai-sampai kekejaman mereka itu sudah ma'ruf atau sudah tahu di mana saja di kota Mekah pada saat itu, sehingga inilah yang mereka takutkan sekali. Tapi setelah ayat ini Allah berfirman fa'awakum, ini adalah Allah memberikan janji atau berita gembira kepada kaum muslimin dan muslimat pada saat itu, yang mana Allah ingin menetapkan mereka di satu tempat yang bernama Madinah Munawwarah sekarang ini, yaitu adalah berkat nasrihi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja, tapi Allah memberikan kebaikan lebih daripada apa yang mereka harapkan pada saat itu. Itulah kalau seandainya kita ini terus mau bersyukur kepada Allah, karena Allah memerintahkan setiap orang yang mendapatkan nikmat, setiap orang yang keluar dari siksa, setiap orang yang keluar dari titik musibah dapat menikmati hal tersebut. Itulah pertanda orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini sudah ada narasumber kita, mungkin akan membahas bagaimana mustada'afuna fil ardi takhafuna ayatakhattafukumun nas, dengan mengingat wadhkur, Allah selalu mengingatkan kaum muslimin. Bagaimana kondisinya pada saat ini, Ustaz Zainal? Iya, jadi ayat ini selain terkait dengan kaum muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, ini juga dapat digambarkan dan menjadi pelajaran bagi umat manusia secara keseluruhannya. Artinya ingatlah, ketika dulu kamu nol besar, qalilun, kamu tidak mempunyai apa-apa, ataupun kalau punya cuman sedikit. Waktu lahir kita tidak memiliki apa-apa. Mustada'afuna fil ard. Kita ini adalah orang-orang yang lemah. Atau boleh jadi juga ayat ini, ingatlah ketika kamu baru berumah tangga, rumah pun masih numpang, kan begitu? Karena baru berumah tangga. Habis itu apa? Piring pun masih punya mertua. Atau sampai sekarang juga masih punya mertua. Masih lemah di dunia ini. Kemudian apa? Alhamdulillah rezeki Allah berikan. Fa'awakum. Allah tempatkan kamu di rumahmu sendiri sehingga tidak lagi numpang di rumah mertua. Wa ayyadakum binasrihi. Allah bantu rezekimu, naik pangkatmu. Alhamdulillah. Wa razaqakum minat thayyibat. Allah beri anak cucu sehingga kamu pun menjadi orang yang serba berkecukupan. La'allakum tashkurun. Iya. Di akhir ayat disebutkan jangan lupa untuk bersyukur. Karena apa? Allah yang bisa mengangkatmu dari hina menjadi mulia, bisa juga membantingmu dari mulia menjadi hina. Kata kuncinya, bersyukurlah dan pandai-pandai bersyukur. Iya, memang indikasinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ini Ustaz, Ustaz Ardi, An-Nas di sini ada yang menafsirkan itu adalah Paris dan Rom, begitu. Berapa hebatnya mereka pada masa dahulu dapat menyeret musuhnya sehingga sebelum melawan pun sudah merasakan lemah dalam hal tersebut. Mungkin bisa dikondisikan untuk saat sekarang ini. Iya. Jadi ketika umat Islam masih sangat lemah, ya, baik ketika itu di kota Mekah, ya, sangat lemah, kondisinya pun beberapa orang saja yang baru beriman kepada Rasulullah, dan begitu juga ketika berada di Madinah. Jadi kekuatan umat Islam itu pun belum begitu diperhitungkan. Hanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya dapat mengalahkan dan memukul di perang Khaybar, nah, ini menjadi berita yang begitu besar bagi kerajaan-kerajaan yang ada, tetapi itu pun belum menjadi perhitungan yang begitu luar biasa. Jadi umat Islam itu sebenarnya tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan manusia ini secara umum tidaklah memiliki apa-apa dan tidaklah memiliki kekuatan, ya, tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tiada upaya kecuali berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu benar sekali apa yang ditekankan oleh Ustaz Zainal tadi mengenai la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu bersyukur. Ya, ada sebuah riwayat disebutkan salah seorang sahabat itu berdoa di sekeliling Ka'bah dan dia mengatakan Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari kelompok yang sedikit. Mendengar doa itu diulang-ulangi oleh sahabat tersebut, kemudian Umar bin Khattab menangkap sahabat itu dan bertanya kepada sahabat tersebut, "Hei fulan, dari mana engkau dapatkan doa itu? Aku tidak pernah mendengar Rasulullah berdoa seperti itu." Kemudian sahabat itu menjawab, "Wahai Khalifatul Mukminin, tidakkah engkau Amirul Mukminin? Tidakkah engkau mendengar firman Allah, 'Wa qalilum min ibadiyasy syakur,' dan betapa sedikitnya dari hamba-hambaku yang bersyukur? Dan aku menginginkan supaya aku termasuk dari yang sedikit itu." Artinya termasuk daripada golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendengar penjelasan itu, Umar pun melepaskan orang tersebut dan orang itu tetap saja berdoa Allahumma ja'alni minal qalil. Jadi memang sangat sedikit orang yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah banyak, tapi kemudian mengimplementasikan makna daripada alhamdulillah, bersyukur, menggunakan nikmat itu dalam ketaatan, menggunakan kenikmatan itu dalam amar ma'ruf nahi mungkar, menggunakan nikmat itu dalam mendukung kebaikan, ini yang sangat minim. Ya, banyak orang yang menghabiskan dan membelanjakan uangnya ratusan juta rupiah hanya untuk apa? Hanya untuk memenuhi birahi politiknya. Banyak orang yang mampu menghabiskan uangnya ratusan miliar hanya untuk mencapai, ya, kepuasan daripada kepribadian dia sendiri, untuk mencapai kursi-kursi tertentu. Padahal Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha." Jadi Allah lah yang mengangkat dan menurunkan seseorang itu. Artinya apa? Janganlah kemudian kita jadikan bahwa kehidupan duniawiah kita ini adalah semata-mata karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi ada unsur-unsur yang lain, ya, yang itu merupakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukurlah betapa banyak masih anak-anak bangsa ini yang berlari-lari di dekat lampu merah hanya untuk mendapatkan uang receh dari orang-orang yang kasihan dengan mereka, padahal mereka tidak menginginkan itu. Betapa banyak pula politikus-politikus itu yang mengumbar janji dan menghambur-hamburkan uangnya di masa kampanye. Tidakkah, apakah buta mata mereka, apakah tuli sudah pendengaran mereka melihat kesengsaraan bangsa ini yang sudah sangat jauh. Bahkan kita disamakan dengan bangsa-bangsa yang sangat miskin seperti Bangladesh, Myanmar, Laos dalam masalah ekonomi dan yang lain-lainnya. Ini suatu hal yang menjadi PR besar bagi pemimpin dan setiap anak bangsa di Indonesia ini. Itu mungkin. Iya, sebetulnya kalau kita lihat dari kajian ayat ini surat perdana. Iya. La'allakum tashkurun, apakah kira-kira hal ini susah dijalani umat? Padahal kita teringat dulu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan doanya yang sangat-sangat melekat di kepala kita dengan firman Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi intinya di sini kan juga menyuruh kita untuk bersyukur, yeah, supaya nikmat yang dapat, yang sudah dapat itu tidak lari, yang belum dapat kita akan mendapatkan dari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tafsirannya Ustaz Pradana? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Satu hal yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita dan kita sadari penuh bahwa sebenarnya tanpa kita usahakan, sebenarnya dari semenjak kita berada di janin ibu, kita sudah mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah yang sangat berlimpah-limpah tanpa kita harus berusaha payah untuk mencarinya. Jadi artinya apa? Sebenarnya hidup manusia itu dilingkupi dan dinaungi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah, akan tetapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kalau kita perhatikan ayat 26 ini sebenarnya ayat yang memotivasi kita sebagai seorang mukmin untuk tampil hidup lebih bersemangat. Kenapa? Karena coba ingat kata Allah, dahulu kamu lemah, dahulu kamu ketakutan, dahulu kamu khawatir kalau kamu diculik dan sebagainya. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Walaupun jumlah kamu sedikit, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan perhatian dan penjagaan terhadap diri kamu. Atau dalam kata yang lain, bahwasanya ayat ini ingin mengingatkan kita kembali mengingatkan kita bahwa sebenarnya seorang muslim di dalam menjalani kehidupannya itu penuh dengan perhatian dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang susah bagi seorang mukmin di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu yang dituntut adalah bagaimana dia bersikap syukur. Syukur dengan cara memberikan semangat hidupnya yang lebih besar untuk tampil menjadi orang-orang yang mampu membela kebenaran dan memberikan kebaikan yang terbaik untuk dirinya dan juga masyarakatnya. Iya. Terima kasih Ustaz Perdana dan narasumber yang lainnya. Ini adalah keterangan ini mengajak kita supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita lahir ke dunia ini belum ada apa-apa yang kita miliki sampai kita mendapatkan apa-apa bahkan lebih daripada yang kita bayangkan sewaktu kita kecil, yang mana kita banyak kita sekarang ini yang ingin menjadi pejabat-pejabat ataupun caleg calon-calon legislatif. Ingatlah, mudah-mudahan dengan kesyukuran itu dapat membentengi segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin saya boleh nambah Ustaz Fajrul sedikit. Iya. Rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti kalau udah jadi anggota dewan kemudian syukuran manggil anak yatim begitu ya kan. Ini bukan kesyukuran sebenarnya. Bahkan di satu sisi ini adalah eksploitasi begitu. Bahkan itu bisa membuat kepada riya dan sebagainya. Jadi kesyukuran itu lebih luas maknanya daripada hanya sekedar manggil anak yatim, kemudian ngasih makan, ngasih uang sedikit, dan kemudian menganggap bahwa dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syukur yang jauh lebih penting daripada itu adalah menggunakan kekuatan itu untuk menegakkan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Yeah. Begitu. Nah, banyak sekali orang yang diistilahkan dengan buang kecil untuk dapat yang lebih besar. Iya. Gitu. Yeah. Jadi intinya adalah kita harus menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala di mana saja pun kita berada, itu adalah berupa bentuk wujud kesyukuran yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf ada apabila ada kata yang tidak pantas didengar. Hanya kepada Allah lah kita mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pantas didengar.